curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Nah, nyoda cerita maning yuk, Kang ge. Ana bocah ya nyun sewu ge ya. Mandan kurang ge ora iso ngomong, bocah dadi ngomong kurang nganggo basa isyarat. Ba ba ba ba ba ba ba ba iki ya. Tangane ya karo gelogel. Tapi kebetulan ke bocah ge duwe kelebihan, Kang. Kelebihan otot. Binarang kawan ke ceritane batere aderae kae. Nah, satu hari ke bocah diperintah nang biunge kon maring warung, tuku ndok, tuku susu karo tuku gedang. Jajal kaya apa ke bocah ndar maring warung yo tirike yo. Ta, ada hai bebe aja mrai baba. Ngomong apa kowe, Wil? Aja anu lah, jape masalah bae lo ngomong sing gendai Wil lo. Apa ngapa iki kangen-kangen nah? Bah bah bah bah. Arep ngapa? Arep tuku? Lah, oh, arep tuku. Tuku apa? Tuku apa? Tuku apa? Duh, ini bakulah ya orang ngertian banget. Ini ngertian orang bisa ngomong. Gak aneh diledek kayak gue lah, Jan. Tapi Kang jak khawatir, ki ternyata bocah sing ora iso ngomong ki duwe cara. Kepriwe carane menkon bisa pesenane biyunge ku bisa dituku kabeh. Siji ndok, loro susu, telu gedang. Ya, ki ternyata apa nganggo bahasa isyarat karo tangane wong nanu tangan binaraga. Akhirnya ya pating meletot kaya kae. Terus ditunjukkan karo otot bisep kowe mau. Pokoknya ya kur modal tangan tok lah karo sikut kowe di penrot-penrot nak kaya ngapa tilike maning yo. Tuku apa kowe tuku apa ngene-ngene? Ba. Oh, tangane dipelekutung nar tine tunduk apa keprime? Ba. Ya ba. Oh, tunduk. Tunduk kira. Ba. Oh, sekilo. Ba. Ayo wes, sekilo apa maning? Ba. Gue nih kayak kue berarti artinya susu. Oh, tuku susu? Lah. Wah, pirang liter? Lah. Oh, sekaleng. Ya, wis. Apa maning? Anu apa berarti anu apa? Lah. Ya, tuku apa maning? Sing kenal dengan apa syarat ya? Dah kekang, barang tukundok wis bisa, ngomong tukundok wis bisa, ngomong tuku susu wis kelakon, gari tuku gedang ge bingung, bakule bingung gari ge, uli memperagakan tangannya gue sangel banget. Akhir apa kang? Gue nang bocah bisune gue mau, bakule digeret sing maring buri gue, temenan sing maring buri. Arep ngapa main burat ngapa marang ngapa eh? Ba. Lah wis yo maring bure yo maring bure. Wis arep ngapa kene? Ba. Eh, aja buka ki katok kowe nak kene aja buka ki katok ngapa sih ngusu apa kene be? Ba. Wah, Kang, ternyata gue ya bocah bisune anu kepengin tuh gedang tapi buka katrok. Mbok anu kepriwe gue maksud gue ya ngerti rika lah ya. Maksud gue jane kon tuku sing model kaya kiye ndehan, kaya gedang. Ba. Iya, kok arep tuku apa kok aja ngedreng-dreng nang barang sing keton kaya gue lah. Ba. Wah, jadi ngerti maksudnya. Kowe mesti arep tuku lombok ya. Tuku lombok cengis. Ba. Lombok cilik. Lah tuku apa? Nek kudu tuku lombok cengis, lombok no cilik banget kaya kue. Ba. Dene gedene kue. Wah, ngerti maksudnya. Ya, anggar mau panjang cilik kayak lombok tengis. Oh, yang nanti masuk dari kartu gedrang. Oh, orang datang gede-gede kena kaget jantrot. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. curahan perasaan dan humor.